Kilasau angin meniupkan namamu, tubuhku terpaku semalam. Bulan sabit melengkungkan senyummu, tabur bintang serupa kilau auramu. Aku pun sadari ku segera berlari. Cepat pulang, cepat kembali, jangan pergi lagi. Firasat kau lah.